Bagaimana menyikapi ucapan bahwa iblis adalah dulunya malaikat tercipta dari cahaya api? Itu pendapat sebagian mufassir, walaupun yang benarnya dengan nas Al-Quran bahwa iblis itu bukan dari kalangan malaikat, tapi iblis dari kalangan jin. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan illa iblisa kana minal jinni faqasafa an amri rabbi. Kecuali iblis, dia tadinya dari golongan jin, kemudian dia fasik dari perintah Rabbnya.